Alunya sada padanya nak mengalah, nang ini mengalah, nang ini mengalah, nang ini mengalah. Aman di dalam rumah tangga. Rumah tangga Anda adalah surga Anda atau neraka Anda. Sifat mengalah itu kita miliki. Walakin sabartum lakharun lqadirin. Wa sabir wa ma khafrukal bil apabila kawal memakai sifat mengalah, jangan lupa itu pertolongan Allah juga. Jadi dipanahkan sabar kita itu di dalam perbuatan Allah. Kita kada kawal juga baulah sabar. Wa ma khafrukal illa billah. Lalu timbul hati kasihan orang nang malawani aku, kasihan orang nang durhaka lawan di aku, wala tahzan alaihim. Jangan ikam sakit hati kalau mereka itu dapat kemudaratan. Artinya orang nang bersabar dengan Allah, bersabar dengan Allah akan dilawanakan oleh Allah. Lalu nang mahantupinya tadi ketulahannya. Nah, waktu datang ketulahannya, gilaan kan apakah susah kan apakah anu jangan kita nang kasihannya kada usah wala tahzan alaihim. Atau artinya manu pulang beriman, beriman makinnya makita bakalah beriman wala taqfi dhaiqin mimma yamkurun. Inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Han adalah di sekumpulnya adalah bibikan jagar bawani-wanian. Jadi namun orang tetap maji bawani-wanian sekumpul pada pokoknya. Iya kan? Iya nang ampe ya, anu aja nang dicari kada-ada. Nang dicarinya anak bawanian ada di sini lagu bakalah lalu kada cocok. Kada cocok. Kurang anak nang lagu nang memutar setengah. Ada di sini kada. Yang terlalu lagi ini. Kakak karujut melihat orang nang baca singut ya kalau jalan hati-hatilah apabila hidup Allah Ta'ala apabila mati berataan jadi mati berataan 1000 berataan mati maulah bakal lari mati berataan kalau orang lagi menutupi orang jurang ini merata hidup nang lain ini mati nang bakal dicanyangnya berataan pantang-pantang inya nang hidup merasa itu sifat ketuhanan matinya jus mustu kada pernah sekolah marifat tadi saya inya merasakan akan gawian abahnya oh ayam jago bebek bebek neraka panggilnya inya nang nyata Allah Ta'ala tarik kalinya dulu cukup aja biar Inggris ya tujuh artinya biar apa tapi Allah Ta'ala kalian kita menjaga itikad sejarahnya wadzadzi nama amu asidza alal kufar orang yang menolong Nabi sarik lawan orang kafir harbi itu aja yang dijaga karena apabila kafir harbi kita kata tujuh titik jangan sampai kita menjadikan bos atau mengulah Tuhan lawan orang kafir baik urusan duit atau nakal pun orang kafir jangan diulah bos apalagi orang kafir diulah bos yang sesama Islam dijajak-jajaknya dihinyiknya maginnya ini tuh lupet kalau ada menolongi Nabi karena umur satu masalah di dunia paling 70 tahun limbah itu umur antara dua pada neraka atau asur enggak lebih baik kita bertobat saja sudah daripada segala dosa ada lawan lagi apalagi hidup sudah 60 umur apalagi ditanya 10 aja ujar Nabi antara 60-70 umur umatku antara 60-70 apalagi weh ini banyak banget yang kada sampai 60 sudah pada hulu belum 60 sudah pada hulu banyak poin sudah belajar kalau sudah semalam sifat bako Allah Ta'ala bakal aja kita mati ya kalau sugiannya patut bagi momen muda gitu aja ya banyak istighfar dan tau tau mbak terlebihnya cegar mah mati sudah semalam bertaubat saja ya kebini-binian bertaubat nambah keselawan laki itu kenapa marangut sah lawan laki sudah dipadahkan aja apabila laki itu garing awaknya bakoreng sibak lawan nanas, lawan danur, lalu si bininya tadi menjilat darah dan danur, apa danur nanas nang di awak laki kalau dijilatnya pada dibasuh dijilat belum lagi bakti lawan laki. Belum lagi bakti lawan laki. Apalagi laki kauyungan datang mendulang namaran jadi pandu pang nang laki ini pandu. Pandulangan Mbah Bulet kasihan ya Allah, nah pinggang kasihan ya, jadi jangan laki rumahnya ambil akan sama balas sama cap napata asli loh buruk ya kan balik cap kena belakang kok uyuk bekas mandulang buruk orang jajat undak alat mata muhae. Bas jalan laki mana bau unda mana muhae pulang ini kada pokoleh mandulang coba ya kanya pokoleh mandulang menjeleng intannya naik kakak bau untung ya. Amun nang intan nang menjeleng itu kada apa jua nang kada apa nang penting tu tuh nang suruh bantuan kaculan tak? Jadi jadi peminian muka itu jemalinya belaki bilang arwah-arwah berdosa jauh laki hendak danak belaki jadi tapi mbak melihat kurang orang-orang artis datang dari Jakarta kemari menggendeng perguruan hendak dua udah terlurur mana ayangnya anak datang pulang ayang yang ada lawas lagi datang asik guru masjid guru masjid lah jadi saksinya lah bupati bina sedih ini mendadak rezeki ayam itu pasti ya karena dimakan alam. Masya Allah, ingat akan dari lah jangan sampai ilmu nang sasar tolah anak baju jagawan lah. Jangan nang sebutin ingat akan pulang bahwasnya makhluk tadi adalah fakir dan makhluk itu pertama makhluk disebut Nur Muhammad. Itu awal makhluk nyatakanlah jadi kadada Nur Muhammad itu nama madhatan Qadim itu atau apa Nur Muhammad Qadim itu salah itu sasar aku ada dilajari guru bahari martabat 7 itu ada di rumah itu salinannya yang aslinya diambil guru Seman aku menyalin ke duduk tuan guru Seman ada itu jelas di situ bahwasanya kurang nang mengadakan Qadim sasar jelas tulisannya di sana ini banyak banget tuh ini pembinian lelakian yang pina etiket mengadakan Nur Muhammad Qadim itu banyak banget itikatnya sasar macam apa kan sama lonong tadi lah undang hidup nungain mati sama berataan mati sama berataan kada kada kadim namun kada kadim apa tak berataan kada kadim apa baharu namun baharu adalah badawar artinya badawar bakal ahiyam adalah pada sebabnya orang baru ini kada bisa kekuatan ya kalau ada bisik aku kekuatan namanya merasa kekuatan itu ya yang siapa apa bakal laki siapa apa petungkian siapa apa tak berkempelenya laki bini aja tak ya petungkian laki bini petungkian siapa apa paham ya aduh jangan bini sekalinya nang lakinya nang laki melempang melempang nang milik pada mulut nang milik ke rumahnya lo bagi pas ya co aja Napa kaya siyawakan ni minyaw aja. Unda gagaringan. Ang sorong nyo ba? Na malempang. Tanya tanong nyo, minta siyawakan mo lang. Matinya bang orang yang penyarikan itu akhirnya banyak salah. Ya kalah. Namun orang yang penyarikan pulang ini itu seperti orang gaji. Ya kalah. Al-Qadab tahu yununun wa akhruhu nagama. Penyarikan itu awalnya seperti orang gaji la'am. Akhirnya banyak salah. Ingatlah. Gara-gara nyawa ya. Jadi udah sakit banget macam beranak nenek. Kita tak buang jauh-jauh. Ya Allah, nang laki itu. Ya Allah, ulah nama Tuhan. Ini kata mula suruh nafkah kapun. Ya palaninya, disuruhnya kepanjang dulu. Nah, andak kebelak lah. Bangun sampai kebelak itu mah andak panjang banget lah. Kira-kira itu pesakitan Nabi. Nah, diulur kebelak nafkah itu. Langsung lawan-lawan calon-calonnya itu dipasangi pada setiap sini. Jadi anunya itu apa namanya sukunnya di hadapan dia. Ya anu itu strok di mana darah aja olah. Nah tak pali pulang dan apa tongkat pas ya mana berpotong juga udah kalau kata sudah ya enam laki mana nah iya saja di mana buang jauh-jauh. Ya, supaya jangan lagi kena kedua kali sakitnya. Beranak-beranak itu sakit, kan? Jangan mahajan. Ada bahari kan yang bidannya di kemeja, suka. Jangan bidan, enggak, yang menunjulakan. Sakitnya, nyawa hadapin, dia dapat bina nyawa. Itu kepalanya mulai sudah anak keluar jujur. Jadi yang abahnya ini menjujur, saya jujur, kayak bulu yang asli. Ada bertambah sakitnya. Nama bakajak tu pasti bulu nang asli dijujut cuma sakit ya orang. Rami bana. Aduh, tuntung cuci darah ada apa? Ada siok dua kali juga ada siok. Ada siok, no aneh. Cuma orang takutanan, lah orang lalu takutanan. Majiasin berdaro. Diga rumah sakit, betul orang menjajan, tangan orang, ada yang meninggal. Sedang aja dalam menjajan, sedang aja dalam kalau sebentar lagi. Aku kira kita hutan juga. Rasa dalam kubur apa juga? Cuma ada halangan juga, Pak. Ada halangan, artinya mestinya misalnya anu banyak orang di awak misalnya 5 kilo dibuang kan 3 aja karena kalau ditambah lagi jadi banyak di awak ini banyak yang masih tertahan lagi sepang kira-kira salah jadi aku ini punya timbangan buat banuk apa namanya timbangan babarat padahal itu tadi kan kata kawan lagi ditarik model 65 misalnya barat timbangan buat sebab pembuluh darah halus. Jadi mesinnya itu kan menarik pembuluh darahnya halusnya menarik kan masuk tulang kan pembuluh memutar darah di awak itu kan pembuluh darahnya darah kan putar pembuluh darahnya halus jadi terjadi keram keram itu model urat perkawinan urat-urat perkawinan artinya urat baban nah iya, keram nih sebenarnya. Keram, dia tikam itu bisa keram juga. itu benar ya. Sekali nong di 11 itu nah bini-bini nong 20 tahun, 21 tahun umurnya di 11. Keram juga aja, keram lagi nih itu kasihan. Nih, untung ada dokter nong spesialis dari Surabaya. Ya banyak ada dokter yang ahli bujur, yang sudah berpengalaman, bingung tuh bang, bingung. Nah itu bang, jadi pas ada ahli fikri kita, ya kan, yang kita usir dalam amri ila gairi ahli, pantas usaha, kita mesti minta urus lawan yang ahlinya, bidangnya, ya kan, apabila memegang sesuatu bukan ahlinya, hancur jadinya, ya kan, nah itu. Untung, ya, alhamdulillah, Martapura dengan Surabaya kerjasama sudah. Berkat ini Bupati juga mau apa mau usaha akan, Bupati mau usaha akan, minta usaha dari Pak Tuhan mengabulkan, minta kerjasama sudah. Alhamdulillah. Ahlinya wujud. Nya keahlian itu mencano penyakit kita yang di dalam nere ahli lawan mesin keduanya lalu bupati ya. Jadi mesin itu ahli, mesin itu ahli belinya itu yang jadi antara penyaman jadi kata yang 2-3 ribu mengurus kata mesinnya juga mengurus awak dorong ini juga mengurus itu anu sudah alhamdulillah mana parah kata sejam lagi di Mantapura sungai doakan mudahan panjang umur ya. Dan panjang umur. Itu ada apa hanum marannya di Jakarta kita. Orangnya ulama. Mendengar aku nih kayak ini. Kalau ngirimi banyu. Sekalinya banyu itu pas sekinuman aja. Sekibukan aja banyu ini dikit banget. Saya pun katanya iya aja memang jadi sekali untuk minum sekali aja. Berarti minum alhamdulillah. Nang asal buntu pekami wah ini mau keluar. Ada semalam pekami kan mau. Sudah setelah ada malu pekami. Pekami aja. Kawan ini kemudian. Hati-hati. Kalau kejumput bulu nang asli. Sangkan rambut. Aduh. Biasanya aspek itu kan siapa baik. Jelas kita katakan sudah, oh ulah-ulah perasaan. Mati perasaan, jangan ada yang hidup di rumah lok lah. Hah? Nyatakan, susah perasaan, ada yang rugihnya makhluk lah. Jahil perasaan, ada yang harganya ilmu, ya kah? Hah? Ya kalah? Nah, lama perasaan, ada yang... Iya, kata berdaya perasaan, ya kan? Dinyatakan kayak itu sangat kata kata tentang puasanya, kata tentang jagonya, kata kata malok, dinyatakan kata ini kadang pas sedikit ada ilmu lalu ya, lain jajakan terpakai sifat Tuhan tuh ada di hati ada merasa sorong mulia karena bayi ilmu itu bang dan tentang kemuliaan itu sifat Allah. Aku dulu tidak jadi apa jadi nangnya kurang nang pakir itu artinya ada di siapa apa minta pakir kan arti pakir itu papa arti papa kan di sini apa apa mencium baju bau wujud pun gak ada juga oleh sebab itu namun badak wujud ini namun badak artinya sama kom napa bakota apabila badak sama kom bakota artinya hendaklah jangan bangkuh-angkuh. Jangan bangkuh, wujud saja ada banyak jombaunya. Apalagi bunyi sugi, bunyi alim, bunyi jagal, bunyi ano, cantik. Cantik itu elok kalau sifat siapa elok. Nah, namun kalau belajarnya mulai lagi kan anak lawan kuitan sendiri, atau kuitannya kalau mendidik lawan anaknya, sampat anaknya itu enam sirik-sirik waktu itu sampat banget. Sampai umur 60 hanya bertobat. Bah, pada gampangan yang di dalam itu sudah berikit banget namanya. Tagarnya itu membuangi tagarnya itu mali banget. Ngalir tagarnya itu dibuangi. Hingga rasa seorang, hingga rasa seorang, ananyun makannya. Ya, didikannya. Nau pasal dugi, pada mendidik, pasal dugi. Hanya lebih sedikit duit, udah kelebihan, mereng rupiah. Kenapa? Kayak satu gini, kayak satu gini. Aduh, kelebihan. Anu mana cekta halo jalan ke kampung sini, cekta halo lebih banyak cekta. Karena ilmu cekta, karena keturunan cekta. Ayo kada ingat, keturunan yang dimana aja, keluarnya dimana. Dibutuh keluar itu masuknya di mana muka ya enggak itu keluarnya di mana pun nah Itu juga yang dulu tu. Nah, tempurung dulu-dulu juga yang lah. Nah, ada ingat berapa kali keluar mulai di luang kami, masuk ke luang kami, keluar di luang kami juga pulang. Ada ingat, mas sudah nung berduit kada ingat lagi, mas sudah rubuhan nung kaya bintang pelam. Hah? Jangan bintang pelam, binatang pelam gitu. Ya terasa hebat aja udah. Ya, jadi kita memang bisi anak, bisi bini, terus bina cantik. Kurang mah akan juga pulang, umah bini kemja cantik-cantik. Hati-hati, itu jangan donal pada murah bangkak kerennya. Biar muha bina nang bini bagus, muha kantutnya babau juga. Maka kantut bebiniannya, kita kadang-kadang nanya, kenapa? Ini ada bobot keren. Nah, jalan akhir ini kantut nyariin baterainya 2 biji. Bapak mikrofon pulang. Mikrofonnya ada kalau ya lah. Kayak ini lah mikrofonnya. Aduh. Kan asalnya itu. Asalnya itu tapi banyak nang hina. Keluarnya di tempat nang hina. Masuk di tempat nang hina. Ya kalau pindah, keluarnya pulang tempat nang hina juga. Limbah itu. Wayah inilah membawa orang hina pula. Mbak di dalam parut ada tahi. Ya Allah, biar-biar ada kami. Ya Allah, itu di dalam kulit ada darah. Hah? Ada darah. Nah, penitut kan aku sombong-sombong lah. Mas sudah berduit, sombong. Mas sudah baik rupa, sombong. Mas sudah baik ilmu sedikit, sombong. Mas sudah nong. Nah, apakah, sombong tadi bang, makasih jaringan sombong. Kata Unam, kita bakajut. Makasih jaringan itu bakajut. Arwah Fir'aun. Jarang orang nyampai arwah ya. Arwah Fir'aun. Yo. Adakah lagi hidupkah? Nah, sudah makasih jaringan. Mati jola. Nah, arwah Abu Lahab. Buat dosa dan orangnya kata jauhil hukufi alaina karena kita hidup ini mesti jadi dosa dan hilang jadi ujar guru kebahari kalau kita ini empat dibagi-bagi sekarangnya awak kita yang mengambil bagian ulat dalam kubur ujar kan kamu bisa melihat ada benda mati, binatang mati. Kenapa habisnya? Oh, ulat. Nah, jadi awak kita ini diambil oleh ulat, dimakan oleh ulat. Nih, diambil oleh ulat awaknya. Biar ibu mancung. Hah? Mata galak. Pipi burit. Saben bulan ulah bersih. Memburit megangnya terus. Nah, pacar kalinya ujar ulat. Nah, udah pilih bulat di sebelah. Jadi tahanan jalan 10 tahun. Ulat makannya, pipi, nanti ngegangal-ngegangal nih, toh. Ulat yang ambilnya. Ingatakanlah, awak kita ulat, jagarnya ampunnya. Harta benda bang, ahli waris. Ampunnya. Iya kan? Motor, rumah, duit. Amat, tanah, pabrik, siapapun ya kena, ahli, waris, diambil ulang juga. Munya tidak patut, jangan hartanya, bininya diambil ulang juga. Nah, habis lalu, itu orang itu habis lalu. Dari kesan lagi. Dua sudah, nangka tiga. Roh, siapa mengambilnya malapal? Malapal mau yang lipus-lipus nenek minak keluar masuk malapal mau kena mencabutnya. Jadi adalah di situ duit hari waris mengambilnya adalah duitnya awak lah itu ulat mengambil kan itu juga ada lagi Rumpang diambil orang adalah lagi. Ada lagi mah. Lalu ibadah pulang. Ibadah pulang. Nah, bisi bini kada terdidik agamanya. Bisi bini kada sabari napakah nang halal. Bisi anak demikian jiwa. Lawan uma pulang wani, lawan abah wani. Lawan laki wani. Lawan jiran kada meherani. Lawan oburuan bisa menjual-jual nama guru dan sebagainya. Banyak dosa sama makhluk. Nah, samunya ibadat itu pahalanya diunjuk lawan orang makhluk yang bakas di bodinya itu. Ada lagi ibadatnya habis. Mana Pak nihil? Nihil sama sekali. Nah, iya ngaran muples, ngaran bangkrut dia. Bangkrut segala-galanya. Guru ku melajari jangan kada ingat segala-galanya. Empat macamnya. Mana yang tertinggalnya Pak? Pada dosa yang tertinggal ya Allah. Oleh sebab itu bataubat setiap nafas. Guru ku menyuruh setiap nafas bataubat. Nanti mau baju orang nafas, taubat nafas. Jasirin kan anak dalam parut, nak gunakan kayak apa orang bejanggut punya kau Pak. Karena anak dalam parut mana gunakan kayak apa orang bejanggut ada kali pada. Kena punya keluar pada parut, begonol-begonol lalu punya bejanggut tak kayak ini kan orang bejanggut punya kau tak orang aja. Jadi nengaran artinya istighfar nafas tu. Setiap nafas bertaubatnya. Salah bapak kurang alim yang bujur-bujur kada salah, insya Allah kita mendapat syafaat sidin kalau kada dilajari sidin mungkin kada belajar syafaat sidin barang mungkin kada diunjuk sidin minyak harumnya tak cium barang ada juga berkatnya minyak harumnya kan diunjuk sidin tapi baunya tak ciuman. Kemudian kelima, telah diketahui pula bahwa wajib kudusul alam sekalian yang maka mustahil kidamnya. Pahamlah, awal-awal alam makhluk yaitu Nur Muhammad. Makanya telah Nur Muhammad itu baharu. Ngatakanlah. Karena telah diketahui pula bahwasanya 50 akaid yang tersebut itu lazim masuknya pada istighna'i ta'ala antul lima siwa tifal itu lima ada ilahi ta'ala. Ya kan? 28 sama-sama istighna, 22 di dalam tifal. Ketujuh, maka telah diketahui pula bahwasanya yang harus bagi Allah Ta'ala itu lah satu jua, yaitu fi'lu kulli munkirin aw tarkuhu. Maka apabila telah dipahami baik-baik akan sekalian tujuh perkara ini, diketahuilah dengan demikian itu akan salahnya yang berkata ketika ia membahagi sifat istighna ittar dengan katanya ini yang salah dan masuk harus pula lima perkara masuk harus pula lima perkara jelas sudah kata-kata ini salah jadi ada orang yang mengarangnya dengan kata-kata masuk harus pula lima perkara itu salah. Maka adalah kesalahan yang amat besar. Merusakkan aqidul iman. Sebab bahwasanya yang harus pada Allah Ta'ala, ya itulah satu jua bukan lima. Ya kan? Ini madakan lima. Ada jua, kan? Maka beredar jua, kan? Tulisan itu beredar. Ada jua muridnya pula. Oleh sebab itu, janganlah kita mengaji kitab tanpa ada ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun kitabnya harus mengapa jangan, jangan berani kacawali beguru lawan guru, nang bisi guru juga, nang beguru pulang, sampai sanatnya kepada muallim. Minta seperti aku alhamdulillah berkat perubangnya menyerahkan lawan Habib Ali minta ijazah dan sanat, maka Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang memberikan ijazah sanat. Itu napa Habib Usman dan Yahya. Pada wayang ni sin baca-baca man kada ada guru. Guru ni tu pulang sidin kada ada jua. Man kada ada guru pulang. Lalu guru yang di atasnya kada ada jua pulang kada ada guru di atas sampai kepada pangarangnya. Itu. banyak kayak kitab-kitab tua warisan banyak aja, kado ani membaca. Banyak kayak amalan-amalan kado ani membaca. Penanggung jawabnya kada ba? Ngelihat sih bagus ini. Barang siapa mengamalkan ini jangan maka tunduk pembinian berataan. Sekalinya mah diamalkan dapat bini yang bongkok berataan. Data sejarah setahu bupati. Hati-hati bang, rekam tak? Ini banyak banget, wah ini sudah ini banyak banget di dunia ini. Nang kada berijazah itu banyak banget. Banyak banget sudah. Kada salahnya bang. Jadi nang harus lawan Tuhan hanya satu pihlu kulipul gedein autar. Oh, di dalam nang pulsan orang ini masuk harus pula lima perkara. Maka satu aja kan salah lima. Maka adalah kesalahan yang amat besar merusakkan apa itu iman sebuahnya yang harus pada Allah Ta'ala itu satu jua pihak kulnulil al-zar. Maka yang lainnya tiada, tiada. Yang lain daripada ini, yang daripada satu ini tiada. Dan tiada sos dikata harus baginya atau harus ikutnya atau harus bagi muhtakitnya atau harus masuknya pada istinah ta'ala pada boleh jua. Ya kan? Sebab itu salahnya. Namun dikata harus baginya luput, maka wajib. Harus etikatnya, maka wajib. Harus bagi muatakitnya, maka wajib. Nah, harus masuknya, maka wajib masuk. Nah itu, kan jadi sasar. Adapun artinya wasala satun minal jaizat, yakni minal mungkinat, maka bukan daripada yang harus katanya. Kita wasalah satu minal jaizat, ada kata-kata orang ya kan? Ini bukan bagian daripada mungkin. Tapi lagi tiada harus pula bahwa dikata kudrat iradat sifat ibtikar. Nah ini ada salah satu kampung yang terkenal sampai ke luar negeri kampung itu. Di situ ada seseorang yang tua hampir 100 umurnya. Dekat presiden mengatakan presiden sampai kalida sampai melajari orang yang para presiden yaitu memadahkan bahwa kudrat iradat itu sifat ibtikar. Di padahakannya sifat ma'anin itu ibtikar kepada zat Allah. Jadi berarti kudrat iradat ilmu hayat dalam kasar kalam itu adalah berhajat kepada zat Allah hanya mau bang. Maka itu qadir sifat Allah qadir kenapa dipadahkan ibtikar. Nah, oleh sebab itu walaupun di kampung yang terkenal, ya kan, lamunnya sasat-sasat ada wujud. Melainkan yang sah dikata bahwa kudrat itu sifat Tuhan yang melazimkan iktikor nang lainnya kepadanya. Itu yang wujudnya. Demikian pula dikata pada lain sifat jua adanya. Adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul sallallahu alaihi wasallam maka yaitu empat perkara yang tersebut di bawah ini dan yang mustahil pada mereka itu lawanannya empat perkara ini. Allah Subhanahu wa taala alam. Halaman 8. Ah bukan. Halaman 9 lah. Sulamut Taufik. Allah Ta'ala Faslun bima yuqi'u firrib. Bermula yang akan datang satu fasal pada menyatakan sesuatu yang memasukkan ia akan seseorang yang Islam ke dalam murtad. Ini supaya kita ketahui agar kita jangan sampai menjadi orang murtad. Yajibu ala kulli muslimin hibdu islamihi aiman uhu wasalmuhu amma yuhsidhu. Diwajibkan oleh Allah Ta'ala bagi saban-saban lingkungan orang nang Islam laki-laki bini-bini ini menjegah akan keislamannya itu dan memelihara akan keislamannya itu dari sesuatu yang merusak akan Islamnya itu. Imam banyak menjaga, amun kada tahu, ya kan? Nang kaya banyak, kita kada tahu makanan tikus. Kawala menjaga dari tikus, kada tahu. Wah ini nak pulang musimnya pemaling. Lamun kita kada tahu musim pemaling, macam apa nak menjaga rumah? Alhamdulillah bisa kumpul, walaupun kada bagaji, tetap aja mulai asal bahari, mulai tanah yang kosong di sini lah, sudah dijaga malam sampai wayah ini, bagilir jaga di situ berbagi-bagi, jaga sampai wayah ini. Sis kambling kan orangnya jaga, menjaga muka. Malam Jumat yang kabilan itu hanya aja. Ada haji sakran itu. Itu situ di bungkasnya sudah kaca. Berdua orangnya ke sepeda motor. Maka hari hujan dapat batal. Tapi kada santan. Kada santan. Ini ada bel itu, banyak lu ngengnya berbunyi, buka bahannya malingnya. Kayak motor juga ada, kalau ini bagi kita capek berbunyi. Ya kan? Ada ini motor yang kaitan yang bahan besar, tergatuk berbunyi. Awak bagus, jadi anda kira itu menjadi menadar. Menadar yang menggatuk berbunyi. Menjaga dari yang sudah harta, ya Allah dijaga benar, ya kan? Sudah motor dijaga benar. Islam kan dua kalimat syahadat dijaga juga. Jangan sampai dua kalimat syahadat rusak. An shay'in la yuslihu wa la khaira fihi wa yubtiluhu ay yuslihu hukmahu. Dan menggugurkan hukumnya Islam, artinya menjadi murtad. Wa yaqta'uhu dan memutus akan Islam pada bi alla yajzimahu, yaitu kahada lagi mayakinakannya itu. Fayasmalut taradudah fil kufri, maka termasuklah ragu-ragu pada bakafir. Bakafir kah? Aku kada, bakafir kada, bakafir kada. Langsung murtad. Tak bisa bagaimana lagi itu langsung. Wahua dan sesuatu yang merusak Islam tadi, yaitu yang disebut murtad. Wahua abhasul kufri wa aglabu hukman, dan ia adalah paling jahat daripada kekafiran. Murtad itu paling jahat daripada kekafiran. Namun orang tak kafir asli, jahat ya Allah. Nah, orang yang Islam lalu bermurtad lebih jahat lagi. Wa aghlabu hukman li anna al-murtadda la yuqirru bil jizyati wa la yu'minu. Karena orang yang murtad kada mau inya membayar pajak. Nyamin tolong, menurut hukum Islam bahwa nang wajib bayar pajak orang nang kafir. Orang Islam tidak, karena inya udah bayar zakat. Jadi namun pajak bayar, zakat bayar, kasihan. Tadua kali. Wala yu'minu dan inya kada beriman. Artinya kafir sekarang. Ya kan? Akhirnya orang kada beriman. Karena apa? Karena pajak. Tapi karena inya ini murtad, ya kan? Kada mengaku apa? Ya pajak kada mau inya. Padahal kada beriman. Jadi, la yu'minu dan jizat, wala yu'minu. Walhal, inya itu kada beriman. Bikhilafil kafir al-asli, persalahan orang kafir nang sa'asalnya. Bidhalika pada jizyah. Ya kan? Pada jizyah. Nah, artinya lah orang kafir asli, kenapa? Pajak uang upati, ya Allah lah. Uang kepala, ya bahari. Wa anna riddata tahbitul amala. Bahwasanya murtad itu meruntuh ia akan segala ibadah. Ini tasolat firmaut apabila si murtadnya itu barait sampai ke matinya. Apa menurut tahu deh, kada tahu. Jadi sampai ke mati, kada tahu. Ya kanya tahu kan bisa tetap. Bebuliknya. Oleh sebab itu, mengaji yang kita baca ini hukumnya adalah fardhu ain. Supaya awak menjaga. Syahadat dua kalimat kita bawa sampai mati, jangan ketinggal di tengah umur. Lakian gak binian. Ya kalau yang biasa dilajarkan itu marifatnya aja. Yang merusak marifat itu kan dilajarkan. Pakaan dalam murtad dalam yakmal sayang. Maka seakan-akan orang murtad itu kada beramal kebaikan sedikit lalu. Hancur. Wa illa hubita tawabu amalihi. Lamun inya kada sampai ke mati. Murtadnya artinya misalnya setahun ngejan saja. Lalu sadar, lalu bersyahadat 25 bulan, macam apa amalnya yang setahunan itu di masa murtadnya, itu pahalanya aja yang dihabiskan. Pahalanya aja yang kagak-gagak. Wala yang jamu min kaun yang berjati abbah anwa'il kufri kaunul murtadi abbah minal kafir asli. Dan ada pasti, lamun murtad itu paling jahat daripada macamnya orang kafir, bahwa murtad itu lebih jahat daripada kafir asli, ada yang itu bang. Ala taro anna abba jahlin wa abba lahbin wa amsa lahuman. Akbahumil murtadi. Coba Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang seumpama keduanya, seperti yang Gus ini. Kalau bomnya Amerika namanya bunyinya lain pada bomnya Irak. Kalau bom Irak bunyinya dem. Kalau bom yang di Amerika itu busus. Ampihan sudah. Kada ada lagi di Irak, kada terang lagi sudah. Ampihan sudah. Siapa kampungnya kada tahu. Cuma ampihan. Tinggal Indonesia aja lagi nih. Kalau bina terjadi kayak itu juga nyebarang harus saja lo salah salah. Kalau bina Indonesia pulang di cakupnya diikutnya lesu. Tahu suapa kah tahu? Ah, matinya pang nang jaga cabut-cabut curang enggak? Misalnya utang dibayar ya, sikap bayar ya. Jangan lagi minta. Kalau bina nang itu kan yang masih tadi menjuni ulang di sisi tulang, kan bisa kalau lihat aku ada arba tadi anu apa anu situ tambak pak. Munjun tuh nah, lawas kalau munjun. Kono di waktu kalinya lah. Umpannya ada daun kalati cocok banget. Daun keladi umpetnya nang maigut diwaklan kayak batang pahalu adul daun keladi nyak ada tahu ada matinya daun keladi nyaman ke daun nang kawat di dalamnya kayak itu juga nah, utang-utang tuh kalau bin hanya utang ya. Ini dunia ada urusannya pulang penyakit yang paling jahat memakai bahasa-bahasa Arab syar. Kalau bahasa Arab syarat itu jahat kan? Pada gampangan sesak nafas. Jadi apabila batukan hati-hati. Berdasar semaan hati-hati juga. Sesak nafas hati-hati juga. Tuhan dapat masuk karantina dulu. Ini putus sudah hubungan negara-negara. Wah baik kan? Malaysia kali terima lagi. Lawan wisata. Pelancong bahasanya sana. Apa? Takutan kan kalau bina ada kan orang penyakit itu kan mahambur kan di Malaysia habis kalau Malaysia mati tengah jalan halus saja jalan kumannya itu jalan kan kalau memedai kuman itu soalnya hanya masuk di hidung ada makan di mata ada di telinga aja ada di muntung coba lihat kalau orang ini paling baik sudah lupa tapi pakaiannya menutup terkira jangan untuk ada bagus bagimu. Bila ni mampakan, kadang bagusnya kali ini rupa nampi bagus-bagus asalnya dah. Tapi nah, datang di mana? Kada bagus lagi. Aku nak bagus umpamanya. Nah, pada bagus lagi. Ini kan matanya dikasihnya halal-halal. Tapi kalau sudah dipacunya. Ah, baik. Pengharap selawarnya. Jajan itu lah, nih. Nah, tadi kita nih mana susah makan ini, nah. Ini Korea nih, ini. Handak nih, ini caranya aja. Sebab Korea bisnis sudah nuklir. Inya kata buli bisnis nuklir, kecuali inya aja. Mana ada orang bola. Menyamai inya, apabila menyamai inya, kedua. Mohon sifat ketuhanan harap kebana. Ya Allah, maka munnya Korea sini kita masuk. Nah, pengarangnya tak Korea ini masuk pengarangnya. Nah, iya sudah. Kita masuk Asia, wajarnya sama dengan Asia. Ya Allah, enggak parah. Sudah tahu pasti ya, Pak. Hah? Nyet-nyet dong dirinya. Dengar kita tak. Dengar, tung. Dengar kada. Kan mendengar kita. Makanya nyaman semalam. Nara akan masuk, sudah tak keluar. Ada nyaman-nyaman. Nah, sebabnya matan sedikit banget sebabnya. Sebabnya sedikit banget. Makanya Irak dah sebabnya sedikit banget. Irak pada mau mengirim anu minyak ke Amerika saja sebabnya sedikit banget. Ada mendai. Seharusnya. Iya, anak dikautnya berada. Tapi mau tak kawal, lo terlalu tak kawal teh. Ya kawal dari sini, isi pun dari sini. Nah, ya kan, nanti tak. Ayo, ya. Pada lawas dia, mas dia juga. Aku takutan mana, kan? Di Indonesia ini takutan mana? Aku nanti dari Pinaka ini sudah, nah. Pinang di dalam aja, nah. Ya kalau Mbak Aceh, pada orang. Papua, pada orang. Ya kalau di Banjarmasin ini kalah, ya Allah, Mbak mungkin ada DMO. Kenapa? Nah, iya. Mana mati kok. Makanya agak bentrokan ya, antara aparatur dengan si atur. Oh, ya Allah, dua yang anu yang dilarikan ke rumah nyaman. Hospital, biar bahasanya. Nah, ya Allah. Nah, duanya itu adalah sekarang ditahan. Di kantor. Per polisi. Hari per polisi. Aku takutan, menurutnya. Menurut sama itu ada ya, matinya. Samunya anang mahaji di sini, lelaki yang kebinian, nang Tuhan. Ada usaha umpat mata itu. Jangan baulah pander, jangan baulah gawin nang jagar marusak, katak nang jagar menimbulkan kacau. Ada usah. Jangan menjagar kacau, itu ada usah. Ada usah, bakal kalah aja. Menjagar ikan tabulah kacau, itu baik gawin. Aku sudah memikir-mikir akan bahagia kawin juga mas. Nah, kayak ini aku lah, saya ijazah nak diantar pada kandulang macam-macam. Aku ijazah nih, pada kandulang jalan menjual awak jaga 3 juta, menjual awak 5 jadi pada tahun apa itu pada tahun. Aku karena perintah guru menyampaikan. Apa yang mana? Balik buatnya walau ayah sudah. Masalahnya itu di barilong kakak-kakak cakwe, para pakal kakak cakwe, kan? Ano pakawalan aja nang kabila, ano sekizin, pakawalan aja nang ulapin, aku takut ya, kan takut lah. Ada tahu, kenapa ada orang, daur banan, kan? Takutan banan, demati pula, daur-daur ini. Palingnya datang, si ayam, demati kok. Baik kawin, nah. Wujuran sekalinya kalau ada pulang nak hendak boleh. Segalanya menyatukan juga ada siap ya kalau adalah. Esok ada apa? Baju mana apa? Kenapa lah ya? Mbak Sabto, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Rabu ulang. Rabu ulang. Sabto, nah Sabto yang akan datang, si Ulpa, anak datang. Lawan si dia. Mata cari, kenapa kan kalau dengan cari sambungannya? Saya ingat, nang bungas juga tuh. Anak mangkat kuitan juga, anak mampir jajah juga. Ada tikungnya lagi siapa namanya? Anak para minta rasa tidak. Pokoknya berusup ke Nabi saya, siapa? Di mana apa berusup ke Nabi? Bisa menutup peti pikir ke Nabi. Bina meluncur ke sekompol, tidak nyenang. Ikam nanya, nah kira-kira mata hajim bu. Mesti menyangka tak, kalau hendaknya kata tahu bujur juga. Tapi kata melawan si ayam juga ikam. Kita kan yang kali beri ilmu masyarakat, saya sampai ke situ kita periksa. Cuma malam yadok, lam yadri. Omong kata dari ujung. Tahu di diri itu lah. Aduh. Apalagi bidadari lah, rumuin lah. Nang bunyi artinya nang lam yokumit hun ma'in song qoblahun walajar. Kada pernah disentuh oleh manusia dan jin. Umay. Aduh. Ya kan motor telah ada ulahan jin dan manusia. Apa? Karena mandi ulah-ulang tak pasti capai ulang. Umat dulu tidak dari itu. Aduh. Nah, penantuannya nih tak hadap sampai ke mati. Jangan tak tinggal. Ya, dijaga. Lima sosok bihi karena mereka itu mereka itu siapa? Abu Jahal lawan Abu Lahab lawan Hamzahnya bersifat dengan sesuatu itu bayarnya min jarainat daripada tambahan kanakalan wa anwa'il hada dan macam-macam mengganggu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Nabi. Nah ini jadi salah satu tandanya orang-orang yang jaga kafir mengganggu lawan orang soleh. Lamun kita mengambil kias lah. Kalau bahari mengganggu Nabi, nang wayah ini mengganggu khalifah Nabi. Mentor. Wa ghairi dhalik mimma la yusah dan lain-lain lagi daripada kejahatan yang telah kau diinggalkan daripada perbuatan si Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Wal iyadu billahi ta'ala ay a'udzu billahi min syaitonir rajim. Kita berlindung dengan Allah dan minta pelihara dengan Allah dari segala sebab-sebab murtad. Wa qad qatara bi hadha az-zamani at-tasahulu bil kalam. Dan sesungguhnya kata-kata fat benar-benar sangat-sangat banyak sekali di zaman kunda ini orang nang menenteng-enteng akan pandet. Artinya orang nang banyak pandet. Banyak di zaman sekarang orang nang banyak pandet. Ada mengira bahwa di antara pandir itu ada yang mengeluarkan inya dari dua kalimat syahadatnya. Nah ini salah satu sudah kita dapat ilmu, jangan banyak omong. Karena itu menyebabkan bisa keluar dari murtad. Seperti di rumah sakit tadi. Di rumah sakit tadi, nah. Walau orangnya tadi ada juga 10 ikong di Higato, tapi berdium beratakan. Kedudukan berpandangnya. Di dalam kamarnya. Beliau merasa rupanya paham kalau sudah nih apabila nyebina kurimitan nih jagarnya nah ada 25 kali terbawa mati. Jadi jangan banyak omong. Dan di mana aja jangan banyak omong. Supaya jangan banyak omong, iya orang-orang bahari itu ketujuh menyendiri. Lamun sudah serongan bukan berjuah sampai orangnya. Hatta annahu al-hala wa shana yakhruju min ba'dihim al-fadun tukhrijuhum din al-islam wa la yaruna dhalika ay khuruj al-fadhi zamban ay hijaban alillah fadlan an kawnihi kufran. Banyak orang-orang sekarang ini keluar dari lidahnya kata-kata yang mengeluarkan kata-kata itu akan mereka itu daripada agama Islam dan mereka itu tidak sama sekali merasa yang demikian dosa apalagi keluar dari Islam karena jahilnya. Jadi salah satunya yang paling pertama disebutkan di sini adalah banyak omong. Uja arwah guru seman, pemimpinan jangan banyak ngomong, karena matinya tangan. Uja sedih, tangan. Kan sebutin sudah. Mau dari rumah sakit sudah. Apalagi melihat aku yang berdiam, ya aku berdiam, keram, batis sakit, tangan sakit, keram berdiam. Berataan pada ngomongkan galanya berdiam, aja berataan. Alhamdulillah, kadang-kadang iya memang bunyi pasar, tak? Bunyi pasar dari tempat. Di kantor, tak? Jangan banyak ngomong, di rumah, minta juga bangga. Sekadar perlu aja bepandang, sekadar perlu. Nang penting senyum. Senyum. Pandar sekadar perlu. Dan bepandang itu pulang, lama lambut. Pulang. Namunnya pandang kasar, jangan jual lah. Kagak boleh jual, pandang kasar, kagak boleh jual. Kan majma badar kita nanti si bini menjaga montongnya, kita sendiri menjaga montong kita, bisi anak menjaga montong anak pulang supaya syahadat yang dibaca nih jangan sampai tertinggal di ujung palatar. Ya tak itu nazarika zamban wala kufran wa adam wa tiqadihim al kufra awla bil intibah. Namun sudah ada merasa berdosa apalagi keluar dari Islam. Kadega harapannya merasa itu ini penyakit orang nang katuju banyak omong. Fa innahum la ya'taqiduna dzalika dzamban fa kayfa ya'taqidun dzalika kufran. Fa qalu fadlan mansubun alal masdariyah wa taqdir fa Artinya mereka itu ketiadaan maesti katakan akan dosa itu lebih daripada maesti katakan kekafiran. Kata yuk aku bilang misbah dalam kitab. Warwidatu salah satu aksamin. Bermula murtad itu terbagi tiga. Iktiqadah.